Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-49 dari silsilah ilmiah Sirah Nabawiyah adalah tentang hijrah ke Madinah, bagian yang ke-4. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu meninggalkan gua di malam hari, berjalan ke kota Madinah dalam keadaan dicari oleh orang-orang musyrikin yang mereka ingin mendapatkan hadiah 100 unta bagi yang membunuh beliau sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar atau menawan keduanya. Suraqah bin Malik menceritakan bahwa ketika dia duduk bersama kaumnya, tiba-tiba ada seseorang yang datang mengabarkan bahwa dia melihat 3 orang baru saja lewat. Dia menyangka mereka ini adalah Muhammad dan sahabatnya. Suraqah segera mengisyaratkan kepada orang tersebut untuk diam. Kemudian Suraqah mempersiapkan diri dan mengambil kuda serta senjatanya, dan segera menyusul Muhammad dan Abu Bakar As-Siddiq untuk mendapatkan hadiah 100 ekor unta. Setelah beberapa kali terjatuh dari kudanya, dia tetap melanjutkan perjalanan untuk mengejar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar. Dan ketika melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar, tiba-tiba kedua kaki depan kuda tersebut tenggelam ke bumi dan terjatuhlah Suraqah dari kudanya. Kemudian dia menyadari bahwa dia tidak akan bisa mengganggu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia pun memanggil dan mengatakan, "Saya Suraqah bin Ju'shum. Tunggulah aku. Aku ingin berbicara. Demi Allah, kalian tidak perlu ragu dan aku tidak akan melakukan apa yang kalian benci." Setelah disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Abu Bakar berkata kepada Suraqah, "Apa yang engkau inginkan?" Suraqah berkata, "Tulislah sebuah tulisan sebagai tanda antara diriku dan dirimu." Setelah ditulis oleh Abu Bakar, maka Suraqah menyimpannya di tempat anak panahnya, kemudian kembali dan tidak membeberkan kejadian ini kepada siapapun. Kisah ini diriwayatkan oleh Ibnu Hisham di dalam sirahnya dengan sanad yang sahih. Disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari bahwa ketika Suraqah mendekat, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menoleh sedikit pun. Yang banyak menoleh adalah Abu Bakar As-Siddiq, khawatir dengan keselamatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam Sahih Bukhari juga disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan kejelekan untuk kuda tersebut. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di Pandeglang. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.